dijadikan sebagai kekhalifahan, yang semua ini apabila kita mempelajari bentuk-bentuk gerakan serta dasar-dasar pemahamannya, maka akan kita temukan bahwasannya mereka yang menamakan diri sebagai anggota ISIS tidak lain hanya mengganti baju mereka, casingnya yang diganti. Namun dasar pemahaman, prinsip-prinsip yang mereka anut, mereka yakini, itu adalah dasar prinsip yang sama yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Sehingga bagi orang-orang yang memahami benar terhadap pergerakan-pergerakan dari kalangan Hizbiyun ataupun dari kalangan-kalangan kelompok Islam sempalan, maka kita akan memahami dengan seyakin-yakinnya bahwasannya meskipun mereka mengganti nama, akan tetapi apa yang mereka dakwahkan kita tidak merasa asing. Kita menelusuri pemahaman ini dari peristiwa yang telah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diutus ke Yaman, kemudian dari Yaman beliau radhiyallahu anhu mengirim emas yang emas itu kemudian dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para pemuka kabilah di Najd. Di antara mereka yang mendapatkan bagian itu ada yang bernama Al-Aqra bin Habis Al-Hanzali, Uyainah bin Badr Al-Fazari, Al-Qama bin Ulathah, dan Zaid Al-Khair, yang mereka ini adalah para pemuka kabilah di wilayah Najd. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membagikan emas tersebut, tiba-tiba ada seorang yang berperawakan dengan mata cekung, kemudian bagian atas pipinya menonjol, keningnya menonjol, janggutnya lebat, dan kepalanya botak. Kemudian ia menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ittaqillah ya Muhammad." Bertakwalah engkau wahai Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُونِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي. Maka siapakah yang taat kepada Allah jika aku adalah orang yang bermaksiat kepadanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukankah dia Allah subhanahu wa ta'ala telah mengamanatkan kepadaku untuk menyebarkan wahyu kepada penduduk bumi, sementara kalian tidak mempercayai aku? Maka kemudian Umar ibn al-Khattab dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma, ketika laki-laki ini telah berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian dua sahabat ini meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal lehernya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua sahabat ini untuk melakukan niatnya tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min di'i hadza qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu janahizahum hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan yamruquna minal islami kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'adin." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari orang ini nanti akan muncul satu kaum yang mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melewati kerongkongannya. Mereka akan membunuh para pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka melesat dari Islam sebagaimana melesatnya anak busur panah dari binatang buruannya. Jika aku aku akan membunuhnya sebagaimana kaum 'Ad telah diperlakukan demikian. Ma'asyiral muslimin, apabila kita cermati peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, nampak pada kita bahwasannya salah satu betapa mereka tidak ada pemuliaan terhadap ahlul ilm, dan itulah yang nampak pada diri mereka pada masa sekarang ini, sebagaimana para pendahulunya menampakkan sikap-sikap itu. Kita lihat bagaimana Orang yang digambarkan di dalam hadis ini berani bersikap lancang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berani untuk menghujat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau mereka pada masa sekarang ini melakukan penghujatan-penghujatan terhadap ahlul ilm, itu tidak menjadikan sesuatu yang aneh, karena pendahulu mereka, moyang mereka telah melakukan sikap yang sama. Mereka inilah yang disebut sebagai kalangan khawarij. Mereka memiliki pemahaman, dan di antara bentuk sikap perbuatan yang tadi sebagaimana tadi telah disebutkan, sikap mereka itu di antaranya adalah lancang kepada ahlul ilm. Masa sekarang pun kita temui bagaimana mereka mengatakan kepada para ulama, dianggap sebagai kaki tangan Amerika, kaki tangan Mossad, CIA, para ulama, dikatakannya tidak memahami ilmu waqi', tidak memahami peristiwa-peristiwa kekinian, hanya mengurusi masalah fikih dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk merendahkan terhadap para ulama. Dan sikap yang demikian ini, sekali lagi, sudah dilakukan oleh pendahulunya. Mereka melakukan satu bentuk pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Itu adalah di antara ciri prinsip keyakinan mereka. Kenapa demikian? Karena menurut mereka, menurut kalangan khawarij, orang-orang di luar kelompoknya adalah orang-orang kafir. Sebagaimana salah satu madhab dari kalangan khawarij yang pendirinya adalah Nafi, kalangan dari Al-Azariqah, ia kemudian mengkafirkan orang-orang di luar dirinya. Bahkan mereka menumpahkan darah, darah para sahabat yang mulia, dari mulai pembunuhan terhadap sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mereka melakukan bentuk provokasi kepada umat untuk kemudian mengepung kediaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang memprovokasi adalah Abdullah bin Sabah, yang kita ketahui bahwasanya Abdullah bin Sabah ini adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir di kota Son'a, Yaman. Dia datang dari tempat ke tempat, berjalan dari tempat ke tempat, memprovokasi, menanamkan kebencian kepada pemerintahan yang sah, kekhalifahan yang sah, yang pada masa itu dipegang oleh Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Abdullah ibn Sabah al-Yahud mendapatkan lahan subur di Mesir. Maka kemudian masa dari Mesir mendatangi kota Madinah, mengepung kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai kurang lebih berjalan sekitar 40 hari, yang kemudian masa ini berhasil menerobos masuk ke rumah beliau, dan kemudian mereka menghunuskan pedang, maka terbunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat sedang membaca Al-Quran. Begitu pula istrinya, dipotong tangannya. Ini adalah bentuk akibat dari sebuah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, sehingga kemudian darah kaum muslimin dihalalkan. Pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah pun dibenarkan menurut anggapan mereka. Dan pertumpahan darah membunuh para sahabat tidak sampai di sini. Nasib yang sama menimpa pula sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkat dari rumah hendak menunaikan salat subuh, sang pembunuh telah mengintainya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, berkelebat pedang yang dipegang oleh Abdurrahman bin Muljam. Ini adalah bentuk akibat tindakan yang diakibatkan dari keyakinan yang salah, dari keyakinan yang sesat, sehingga kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, yang salah. Maka ikhwah fiddin azakumullah, itu bahagian dari sejarah. Sahabat yang mulia Ibnu Khabbab juga demikian, dibunuh oleh kalangan Khawarij. Bahkan budak wanitanya yang bersamanya, yang ketika itu sedang hamil, dibunuh pula, kemudian dibedah perutnya. Ini adalah tindakan-tindakan yang sadis, yang tidaklah tindakan-tindakan ini diperbuat kecuali orang-orang yang memang telah dimaktubkan, telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan dikira bahwasannya para pelaku itu, orang-orang Khawarij ini, adalah orang-orang yang tidak peduli kepada agama. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah seorang penunggang kuda yang mahir, yang pernah ikut bertempur membela Islam, dan dia adalah seorang qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Dan jangan dikira bahwasannya orang-orang Khawarij yang mereka memiliki wilayah untuk melakukan konsolidasi pasukan, yaitu sebuah wilayah yang disebut dengan Harura. Jangan dikira mereka itu orang-orang yang tidak peduli kepada agama. Mereka justru adalah orang-orang yang rajin beribadah secara zahir. Itu sempat diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menasehati mereka. Maka ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pergi ke Harura menasehati mereka, kemudian sebagian dari mereka rujuk bertaubat dan sebahagian lagi tetap membangkang, maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma kemudian menceritakan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, kening mereka hitam, tangan mereka, telapak tangan mereka keras seperti seperti kaki unta. Dan di dalam kisah yang lain disebutkan, tampak dari mereka wajahnya yang pucat karena mereka rajin berjaga malam, menunaikan salat malam. Maka jangan kita anggap bahwasannya orang-orang Khawarij itu orang-orang yang tidak peduli kepada agama. Maka tidak mengherankan kalau kita temui pada masa sekarang masyarakat kemudian terkecoh. Oh, selama ini yang selalu rajin ke masjid, selalu rajin sholat berjamaah, dinilai oleh masyarakat sebagai orang-orang baik, ternyata teroris. Nah, kita jangan merasa aneh. Bahkan yang namanya Abdurrah bin Muljam ketika dia mau dieksekusi, lidahnya tidak pernah, lisannya tidak pernah berhenti dari berzikir. Dia tidak takut kaki tangan dipotong. Yang dia takutkan kalau lisan lidahnya dia itu yang dipotong. Kenapa? Tidak bisa lagi kemudian berzikir. Ini menunjukkan bahwasannya pendahulu-pendahulu mereka adalah orang-orang yang rajin ibadahnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka itu melesat dari Islam, lepas sebagaimana anak panah yang melesat dari sasarannya, dari buruannya. Melesat dari buruannya itu tembus sampai tidak ada bekas, lepas. Biasanya kalau berburu menancap begini, nah ini lepas. Maka kita bisa memahami tentang sepak terjang mereka. Dan kita lihat pula pada masa sekarang bagaimana orang-orang ISIS membunuhi dengan sadis. Penduduk Irak. Mungkin di antara antum semua ada yang pernah mendownload videonya, gambarnya dan seterusnya. Sadis. Ya. Sedemikian murah. Sedemikian tidak berharga. Ya. Nyawa manusia. Dan perlu ketahui bahwasanya darah kaum muslimin itu lebih terhormat daripada Ka'bah sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar. Ya. Namun di hadapan mereka orang-orang Khawarij ya, yang demikian ini ya, tidak memberikan satu bentuk ya, penghargaan, penghormatan terhadap darah kaum muslimin. Ya. Dan itulah ya, yang menjadi kenyataan sekarang. Ya. Bagaimana mereka berusaha ya, sekarang ini katanya ingin menegakkan negara daulah. Ya. Namun senyatanya mereka adalah orang-orang yang merusak, orang-orang yang sesat, yang tidak memahami agama ini dengan benar. Berbeda dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa memuliakan, menghormati penguasa yang sah. Dan yang demikian ini kita bisa telusuri dari berbagai riwayat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Ziyad bin Qusayb Al-Adawi. Ia menyatakan kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbar Ibni Amir wa huwa yahtubu alaihi thiyabun riqaq. Faqala Abu Bilal unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fussaq. Bagaimana orang-orang Khawarij, memiliki pemahaman Khawarij, ya, mencela penguasanya. Ya. Aku pernah bersama Abu Bakrah berada di bawah mimbar Ibnu Amir, yang ketika itu Ibnu Amir sedang berkhutbah. Ketika sedang berkhutbah, ia mengenakan pakaian yang tipis. Maka berkata seorang Khawarij, Abu Bilal, yang namanya Mirdas, unzuru ila amirina, lihatlah kepada pemimpin kita itu. Yalbasu thiyaba fusaq, ia mengenakan pakaian kemunafikan, kefasikan. Ia mengenakan pakaian kefasikan. Mengenakan pakaiannya orang-orang fasik. Faqala Abu Bakrah, uskut, diam kau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, Man ahana sultanallahi fil ard, ahanahullahu. Barang siapa yang menghina penguasa Allah di muka bumi, Allah akan menghinakannya. Dari peristiwa ini kita lihat bagaimana akibat prinsip keyakinan yang salah, akidah manhaj yang menyeleweng, kemudian terwujud dalam bentuk perilaku yang perilaku itu mencela kepada penguasa. Dan seperti inilah yang dilakukan kalangan Khawarij masa kini. Persis seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, kita lihat pula bagaimana sikap seorang ahlu sunnah yang merupakan seorang yang memiliki prinsip, dan ini dicontohkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Istama'a fuqaha Baghdad fi wilayatil Wathiq ila Abi Abdullah, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wa qalu lahu innal amra qad tafaqama wa fasha ya'nun izharal qawli bi khalqil Qur'an wa ghayra dhalik wala narda bi imaratihi wala sultani. Para fuqaha Baghdad telah berkumpul di hadapan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Para fuqaha, orang-orang yang memahami agama, meminta kepada Imam Ahmad untuk melakukan sesuatu kepada pemerintahan yang ada pada waktu itu, yang pemerintahan ini jelas rusak karena ideologi negaranya menyebutkan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk, dan ini bertentangan dengan i'tiqad kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Maka ketika para fuqaha itu mengajukan usulannya, fanadharahum fi dhalik, maka kemudian Imam Ahmad melihat kepada mereka. Waqala, kemudian Imam Ahmad menyatakan, alaikum bil ingkari fi qulubikum, hendaklah kalian ingkari ideologi yang salah yang telah ditetapkan oleh Khalifah Al-Ma'mum. Ingkari dengan hati-hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'ati, dan jangan melepaskan tangan dari ketaatan kepada khalifah tersebut. La tashuqqu 'asal muslimin, jangan kau patahkan tongkat kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, dan janganlah kalian sampai menumpahkan darah-darah kalian, darah-darah kaum muslimin bersama kalian. Wangduru fi aqibati amrikum, perhatikanlah akibat dari perbuatan kalian. Wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajir, maka bersabarlah sampai Allah mengistirahatkan orang yang berbuat baik, dan orang yang berbuat jelek kemudian diistirahatkannya. Lihatlah bagaimana Al-Imam Ahmad